نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Utsman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Babu Al-Mujahadah, bab tentang mujahadah, usaha seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala macam bentuk ketaatan, baik ketaatan hati, ketaatan lisan, ataupun ketaatan anggota tubuh, dan juga usaha seorang muslim dalam bersungguh-sungguh menjauhi segala macam kemaksiatan, baik kemaksiatan hati, kemaksiatan lisan, ataupun kemaksiatan anggota tubuh. Dan ini berlaku dimanapun dan kapanpun saja, di rumah ataupun di luar rumah, di masjid ataupun di luar masjid, di tempat istirahat ataupun di tempat kerja, berlaku semuanya. Bagi yang usia muda ataupun yang berusia tua, berlaku semuanya. Ini namanya mujahadah. Kita sampai pada hadis yang ke-10 dalam kitab atau dalam babul mujahadah, kitab Riyadi As-Salihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Ashiru yang ke-10. Ini hadis ke-10 dari bab mujahadah. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, ada tiga perkara yang mengikuti sang mayit. Ya. Ada tiga perkara yang akan mengikuti sang mayit. Ya. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, dan hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalannya. Ini tiga hal yang akan mengikuti seorang mayit: keluarga, harta, amalan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayarji utsnani, yang kedua akan kembali, yakni pergi meninggalkan dia, wa yabqa wahidun, dan akan tersisa yang satu, tinggal bersama dia satu. Apa yang pergi dan apa yang tinggal? Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali, ini pulang lagi. Wa yabqa amaluhu, sementara amalannya akan tetap bersama dengan dia. Hadis ini muttafaq alaih. Ini di hadis ini mengandung beberapa faedah. Ya. Di antara faedah yang pertama adalah keajaiban dunia. Apa ajaibnya? Ajaibnya adalah bahwa seorang yang meninggal itu akan diiring-iringi oleh para kekasihnya, keluarganya, temannya, kadang hartanya juga ikut, ya. Tapi yang ngurusi penguburan ya mereka-mereka juga. Jadi mereka sambil nangis tapi sambil ngubur. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mau si mayit tinggal di rumahnya. Bahkan terbersit sedikit pun saja mungkin tidak. Begitu mati mikirnya apa? Ngubur. Anda suami yang dicintai oleh istri Anda, ya. Anda adalah seorang bapak yang dicintai oleh anak Anda. Lunga sedilit bae wis ditangisi. Pinginnya ikut. Tapi begitu mati, enggak ada yang mau Anda tinggal di rumahnya. Begitu mati mikirnya, tolong pesankan kuburan. Ini keajaiban dunia. Ya. Makanya sungguh rugi kalau kita ini terlalu dan menjadikan dunia adalah tujuan utama. Karena kita pasti akan meninggalkannya atau mereka meninggalkan kita. Ya. Nah, ini diantara keajaiban dunia. Faedah yang kedua, ada tiga hal yang akan mengikuti penguburan mayit. Yang pertama ahl. Ahlu itu artinya keluarga. Bisa istri, bisa anak, ya. Mungkin juga kerabatnya. Ya. Mereka ikut mengiringi jenazah. Ya, taruhlah jenazah kita lah. Ya. Kemudian yang kedua adalah harta. Harta itu bagi orang yang punya harta. Bisa saja yang ngusung jenazahnya itu para budaknya. Itu kan harta. Ya, budak beliannya. Atau dia diusung dengan mobil kebanggaan dia. Yang selama ini dibawa kemana-mana. Ya. Yang selama ini diagung-agungkan. Dibangga-banggakan. Mobil wetonan tahun pira iki? Sih luih enam mobilku, ya kan? Dan seterusnya. Ini keluaran terbaru dengan apa? Assembling apa aksesoris terbaru, ya kan? Tapi itu pula nanti yang akan mengiringi kita. Yang ketiga adalah amalnya. Amal dia. Ini amal soleh. Tapi yang dua kembali meninggalkan kita, keluarga kita kembali, istri kita, istri-istri kita yang mencintai kita akan meninggalkan kita, anak-anak kita juga akan meninggalkan kita. Enggak ada yang mau tinggal di kuburan, apalagi hutan deres. Ya. Allahu musta'an. Itulah kenyataan. Ya. Anak-anak kita juga kembali, ya, yang menangisi kita sehari, dua hari, sekelingan, patang dino wis mulai apa? Lali. Allahul musta'an. Tinggal satu yang akan menemani. Apa itu? Amal kita. Maka perbanyaklah mencari teman yang akan kekal menemani kita. Perbanyaklah mencari apa? Mencari teman yang akan kekal menemani kita. Apa itu? Amalan. Ya, amalan. Entah amalan hati, entah amalan lisan, entah amalan anggota tubuh. Mereka sesungguhnya hakikatnya adalah teman-teman yang kekal. Untuk mendapatkan teman ini butuh mujahadah. mujahadah dalam hati kita, mujahadah dalam lisan kita, mujahadah dalam anggota tubuh kita. Ya. Ini dibutuhkan oleh seseorang. Sebab itu hubungan hadis ini dengan mujahadah sangat jelas. Seseorang calon mayit, ada yang bukan calon mayit, semuanya calon mayit. Dan kematian itu tidak terduga kapan datangnya. Oleh sebab itu kita perbanyak teman itu yang akan menemani kita dalam kesepian kita. Itu amal soleh. Berusaha kita bermujahadah dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, dengan hati kita. Nah, ini hubungan hadis ini dengan apa? Dengan mujahadah. Bahwa seseorang itu hendaklah ketika ingin mendapatkan sesuatu yang kekal untuk dirinya, yaitu amal soleh, hendaklah dia bermujahadah. Ustaz, mujahadah itu sulit, Ustaz. Memang ada sisi sulitnya. Tapi kemudian Al-Imam An-Nawawi menyambung dengan hadis berikutnya yang menunjukkan bahwa sebetulnya mujahadah itu bisa diraih dengan amalan yang ringan sekalipun. Itu hadis nomor berapa? 11. Ya, yang menunjukkan bahwa teman baik yang akan menemani kita atau tujuan utama yang akan kita capai yaitu surga itu bisa diraih dengan amalan yang meskipun bagi kita itu kelihatannya sederhana dan sepele. Dikatakan dalam hadis selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi berkata, Al-Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Ya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, telah bersabda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, surga itu lebih dekat kepada kita, min syiraki na'lihi, dibandingkan tali sandalnya. Surga itu lebih dekat kepada seseorang dibandingkan tali sandalnya. Wan-naru mithlu dzalika, dan neraka pun demikian, lebih dekat kepada seseorang ketimbang tali sandalnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berarti hadis yang sahih. Tali sandal itu sering digunakan untuk mengumpamakan sesuatu yang dekat. Ya. Sesuatu yang dekat itu disebut dengan apa? Sedekat tali sandal. Ya, karena nempel biasanya. Tali sandal itu di atas telapak, di atas punggung kaki kita, dekat sekali. Nah, dalam hadis ini maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa surga itu mudah diraih dengan amalan-amalan yang ringan. Terkadang seorang hamba bisa masuk surga dengan ucapannya. Ucapan lisan. Seperti yang misal tersebut dalam hadis Bitaqah. Ketika kelak seseorang dihisab pada hari kiamat. Dan orang ini memiliki 99 catatan amalan. Ya, hadis ini terkenal dengan hadis Bitaqah. Ya. Orang ini memiliki 99 catatan amalan. Dan seluruh catatannya isinya apa? Jelek. Satu catatan madal basor, sejauh mata memandang, isinya buruk, buruk, buruk, buruk, buruk. Yani keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tadi. Padahal sang hamba itu sudah yakin bahwasanya apa? Dirinya pasti masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, "Ma baqiya indaka?" Malladhi baqiya indaka? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersisa yang masih kamu miliki? Kata orang tersebut, ma indi syai, saya sudah tidak punya apa-apa. Wes yakin kejeblos neraka. Itu sudah yakin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal indak ballaka indi syai. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu masih memiliki sesuatu yang saya simpan. Kamu masih memiliki apa? Sesuatu yang saya simpan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah bitaqah, kartu kecil bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kata sang hamba, ai rab, wahai Tuhanku, ma tasna'u hadhil bitaqah bitilkas sijillat, apa yang bisa dilakukan, apa pengaruhnya kartu kecil ini terhadap sekian banyak catatan keburukan ini? Enggak ngaruh apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta la yuzlamu indi ahad, supaya tidak ada satupun hambaku yang terzalimi. Jadi semua kebaikan dicatat, semua keburukan dicatat, sampai kebaikan yang kecil pun ada catatannya. Masya Allah, rasanya kepripun, saya deg-degan ini. Akhirnya ditimbang, fatudau as-sijillat, mak seluruh catatan itu diletakkan di atas daun timbangan. Otomatis jomplang. Yeah. Kemudian satu kartu yang kecil diletakkan di daun timbangan yang lain. Tiba-tiba famalat al-bitaqah ala tilka sijillat. Ternyata kartu yang atau daun timbangan yang berisi apa? La ilaha illallah langsung jomplang. Jomplang nomor jomplang ya lur. Napa jengat? Sing tiba mengisor jenenge napa niku? Ngoten iki jenenge jomplang. Ngoten iki. Masyaallah. Jadi ini ucapan ini la ilaha illallah. Makanya terkadang satu ucapan itu mendekatkan kita ke dalam apa? Surga. Kalau wasiat saya pribadi kepada saya dan juga jamaah sekalian, perbanyaklah mengucapkan apa? La ilaha illallah, terutama pas sendirian. Gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Barangkali di antara ucapan-ucapan tahlil kita, la ilaha illallah, yang kita lakukan sendirian, itu akan memperberat amal kebaikan kita. Sehingga dengan itu kita akan menjadi, dengan itu menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Nah, ini ringan ucapan. Ada juga ucapan yang ringan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani. Lanjut. Khafifatani ala al-lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kalimat, ringan di bibir, berat di timbangan, dicintai oleh ar-rahman, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan. Tapi ternyata timbangannya apa? Berat. atau walhamdulillah tamla'ul mizan, atau ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan. Maka masya Allah, ternyata surga itu sebetulnya di tengah beratnya mujahadah, di tengah gambaran beratnya apa? Mujahadah, perjuangan seorang muslim untuk melaksanakan ketaatan, ternyata banyak hal-hal yang ringan, yasir liman yassarahullah, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, ya, yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga, ya. Itu ucapan. Belum nanti yang lainnya, itu kan ibadah lisan berarti, nggih. Ibadah lisan. Atau mungkin ibadah apa lagi? Anggota tubuh, salat. Sekarang saya mungkin kalau bertanya pada panjenengan, salat itu untuk panjenengan sekarang ini loh. Untuk panjenengan sekarang ini. Salat itu berat ataukah ringan? Terus terang, masih terasa berat atau sudah terasa ringan? Terasa ringan, no? Saking ringannya kadang sholatnya banter. Sholat itu yang dulu mungkin di awal-awal terasa apa? Berat. Sekarang sudah terasa ringan. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saqil, ya, berat, tapi sudah Allah ringankan untuk kita. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal ladina illa 'alal khashi'un khashi'in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ustaz, berarti yang mesti khusyuk jarene apa? Kalau iya alhamdulillah. Ya, khusyuk itu ada yang khusyuk 100%. Ada yang mungkin 90%. Ada yang khusyuk takbirnya, iftitahnya, tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya bagaimana kabarnya? Kemudian mendekati akhir kembali apa? Kembali khusyuk. Ya, contohnya misal khusyuk di awal takbir, istiftah khusyuk, al-fatihah khusyuk, imamnya baca apa lupa, berarti gak khusyuk itu, tadi baca surat apa ya, itu sudah, berarti sudah hilang khusyuknya. Terus misalnya lagi imam sudah berapa rakaat lupa, berarti khusyuknya sudah prosentasenya. Alhamdulillah, khusyuk itu bertingkat-tingkat. Kalaulah kita belum bisa meraih 100%, ya paling tidak 90%. Kalaupun belum 90%, ya 80%. Sesuai dengan persentase kekhusyuan akan semakin ringan sholat seseorang. Makanya di hadis sebelumnya kita lihat bagaimana niki nuwun sewu. Saya sudah berusaha gini kok seru terus suaranya. Ternyata nempel mikin. Lali terus, ya enggak apa-apa lah. Mboten berbek ta niki? Enggak berbek ya. Kita lihat hadis sebelumnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman salat malam, ya kan? Bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Berapa juz kemarin itu? 5 juz lebih 2 lembar lebih sedikit. Nah itu karena saking khusyuknya sudah ringan baginya. Salat menjadi qurratu ain. Salat itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi penyejuk pandangan. Jadi hiburan beliau adalah di dalam salat. Ini tingkat yang paling apa? Paling tinggi. Nah, banyak juga kalangan ulama terdahulu kebakaran rumahnya dia dalam sholat, kebakaran rumahnya mboten ngertos. Masya Allah. Kita ini belum kebakaran sholat, kosong gorengannya, sudah kelabakan sholatnya. Ada lagi yang apa? Ular jatuh di depannya, gak bergeming, kayak gak sadar. Kita ini cokot lemut wis, Masya Allah, boleh-boleh teplak, teplok, garuk-garuk, sumuk, ngotong-ngotong ini. Subhanallah, ya. Nah, orang yang sholatnya itu sudah qurratu ain akan menjadi semakin apa? Ringan, ya. Makanya alhamdulillah panjenengan ketah bersyukur. Sudah harus bersyukur. Ketika merasa sholat yang dulunya berat sudah mulai terasa apa? Ringan. Apalagi ibadah yang sudah mulai terasa ringan, alhamdulillah. Puasa. Ya, puasa itu juga alhamdulillah, puasa Ramadan ya, mulai terasa apa? Ringan. Dulu awal-awal gimana? Pokoknya nek rambeduk ora gelem puasa. Ini alhamdulillah. Al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Oh, ternyata surga itu mudah diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran. Yang dulu mungkin gelugap. Sekarang sudah mulai terasa apa? Ringan, karena sering dibaca, ya. Dan seterusnya. Dzikir pagi, dzikir sore, mungkin dulu berat, tapi kalau sudah dibiasakan diri itu akan menjadi terasa ringan. Ini patut kita syukuri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini bukan hal yang sepele. Ini berarti mudah-mudahan kita berharap keinginan baik Allah pada diri kita. Keinginan baik Allah pada siapa? Pada diri kita, mudah-mudahan. Sebaliknya, wan-naru mithlu dzalika. Neraka itu juga seperti itu. Ya, ini gampang sekali orang terjerumus ke dalam neraka. Fa innar rajula yatakallamu bikalimatin la yulqi minha balan min sakhatillah, yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila an-nari 70 khalifa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang seseorang itu mengucapkan sebuah ucapan yang merupakan perkara-perkara ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah, tapi dia tidak memikirkannya. La yulqilah habalan, cuek, enggak dipikirkan dulu, enggak dikontrol. Ternyata kalimat itu menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Allahul musta'an. Jadi neraka itu kan dalam. Neraka itu dalam. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang kedalaman neraka, sebuah batu yang dia apa? Diluncurkan dari mulut neraka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baru sampai dasarnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sangat sangat dalam. Nah, orang itu bertingkat-tingkat ke bawahnya sesuai dengan kerusakan yang dia perbuat ketika dihidup di dunia. Semakin rusak kehidupannya dan merusak orang lain, maka dia akan semakin turun bertahun-tahun ke bawah, terus bertingkat-tingkat, ya. Seperti orang munafik, maka karena kerusakannya adalah kerusakan yang sempurna, ya, kerusakannya adalah kerusakan yang sempurna. Bagaimana kerusakannya sempurna? Merusak ning ra rumangsa nek merusak. Ini kan sempurna banget nih. Kalau sekedar merusak itu sekedar rusak. Tapi ini sudah merusak, tapi dia enggak sadar kalau merusak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka, hai orang-orang, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka pun mengatakan, oh enggak, kami ini sedang melakukan apa? Perbaikan. Iya toh? Jadi ibaratnya merusak tapi enggak tahu kalau merusak. Ya ibaratnya sama orang bodoh ning ra ngerti nek bodoh, ya. Jahlun murakabun. Baik. Oh, ternyata kalimat seperti itu. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang lain. Kedzaliman, baik kedzaliman yang dengan tangan kita, kedzaliman dengan lisan kita, kedzaliman dengan hati kita. Ya, hasad, kedzaliman macam-macam. Kedzaliman untuk diri sendiri, kedzaliman kepada Allah, kedzaliman dengan makhluk, dengan hati ini bisa macam-macam. Bisa mendzalimi Allah. Hati itu bisa mendzalimi Allah dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang merupakan perkara syirik. Meyakini adanya sesembahan selain Allah, meyakini bahwasanya di sana ada pengatur yang mengatur alam ini selain Allah, ada yang menguasai laut wetan, ada yang menguasai laut kulon, ya kan? Ada yang menguasai gunung berair, ada yang menguasai, ya, menyebut asline kena pasal. Ya, semuanya begitu ya. Hal aku lihat. Ya ini seperti ini. Keyakinan-keyakinan seperti ini isinya di dalam mana? Letaknya di mana? Di hati. Berarti seorang itu bisa mendzalimi Allah, bisa mensyirikan Allah dengan keyakinan hatinya. Ini bahaya. Atau mendzalimi dirinya sendiri dengan melakukan hasad dan yang lainnya. Maka seorang hamba harus bermujahadah untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang mendekatkan dirinya ke dalam neraka, dan bermujahadah untuk mendekatkan dirinya, melakukan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita sebagai kaum muslimin dan juga keluarga kita, dan mengampuni kesalahan kita dan juga kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.